Yang di depan juga kalau bisa. Satu lagu terbaru dari Sarah. Joyo, Lestaria. Ayo maju, maju, maju. Doanya tetap diangkat semuanya ya. Selalu di hati, selalu bersemi di dalam jiwaku. Kau takkan ku lupa dalam hidup. Oh.